Mitra bisnis, sebelum ini Quick Kiyanggi telah memaparkan visi misi yang kuat serta dituangkan ke dalam perencanaan matang disertai implementasi secara terukur dan berkesinambungan adalah salah satu kunci keberhasilan pemerintah Tiongkok hingga mampu menjadikan bangsa serta negaranya menjadi raksasa ekonomi dunia, bahkan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu menjadi negara maju. Dan untuk melanjutkan bahasan atas keberhasilan perencanaan pemerintah Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiyanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah Bappenas kita memiliki rencana pembangunan jangka panjang sebaik yang dihasilkan oleh Bappenas Tiongkok? Loh ya kan ada karu-karuan yang direncanakan apa? Nggak ada yang direncanakan. Rencana Bappenas itu kan cuma bagi-bagi alokasi anggaran pembangunan. Waktu saya di Bappenas kan menkonya Pak Dr. Jatun, Menteri Keuangannya Pak Budiono. Nah bisa dibayangkan udah. Liberal-liberalan semua udah. Tapi Pak Quick, bukankah rencana pembangunan jangka panjang Indonesia adalah bagian dari tugas Bappenas? Bappenas tidak membuat seperti itu. Fokusnya memang membuat semacam yang dinamakan rencana pembangunan jangka panjang. Malah dituangkan dalam undang-undang kalau nggak salah. Tetapi itu kan Bappenas kan nulis saja. Nulis untuk presiden. Mau diapakan nggak tahu saya. Nah Bappenas yang waktu itu sangat aktif, yang sangat berguna, itu adalah alokasi dana pembangunan. Lantas jika seperti itu kondisinya, siapa yang membuat rencana pembangunan jangka panjang kita Pak Kui? Ya dulu yang dinamakan rencana GBHN, nah, kemudian turunan dari GBHN-nya adalah RAPBN, APBN-nya, segala macam itu. Nah sebenarnya APBN-nya sendiri, apa itu mencerminkan kebijakan yang dikendalikan pemerintahan? Tidak, rutin saja. Orientasinya juga di dalam APBN, asumsinya PDB naik ini kayak patron, suatu pola yang tidak berubah sama sekali. Dan yang disebutkan target-targetnya itu ya cuma yang PDB tanpa memperhitungkan kualitasnya seperti apa gitu. Atau menyesatkan lagi ya. Subsidi BBM 300 triliun bagaimana wong, nota keuangannya menunjukkan plus kok. Tapi bicaranya seperti itu terus sampai sekarang. Menteri-menterinya juga begitu bicaranya. Demikian Quick Kiyanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.